Ini benar semua lagu tenang. Ciptaan Vildan. Untuk okay. Isdalia. Lu jangan ganggu, Cicing. Sana-sana minggir. Semua tenang. Minggir dong. Iya Allah. Vildan, main. Aduh, gue deg-degan. Ya Allah. Dengar suara gitarnya aja gue. Setiap langkah kakiku menyusuri hidupku yang sepi. Setiap waktu karena kamu, setiap hari ku lalui tanpa hadirnya dirimu dalam hidupku. Dalam hidupku cuma ada kamu, kamu, kamu. Ingin aku selalu selamanya. Aku pun akan menjaga cintaku selamanya. Karena aku selalu banget, terima kasih. Aduh, oh, teteh berkaca-kaca.